Sambil tersenyum dan tanpa beban, oh, oh, oh. Sepanjang jalan tarik perhatian, oh, oh, oh. Rambutnya panjang, rambutnya pinggang, celana bucin mengukir.